pasti. Nah kalau dia kalimat ini di dalam surat Nabi Ibrahim, yang bari lil afili an yakuna hafiban lilisanihi arifan bi zamanihi muqbilan ala sya'nihi. Sewajarnya bagi orang nang masih waras akal bahwa keadaannya memelihara lawan perkataannya atau melihara lidah sama ya. Arifan di zaman ini harus kena, ini musim apa, ini musim fitnah, nah itu dijaga-jaga, ini musim anu dijaga, itu jangan kada tahu di zaman ini musim apa, harus tahu kita. Mukbilan ala sahnihi, dan lagi mahadap gawian ini aja, jangan mangga dulu hal awal kurang. Nah ini sugianya lah bagi orang yang berakal. Kalau kita menghadap dari kita, lalu dari kita itu maju, kalau kita menggaduhi orang, tahalang gitu. Itu sugianya. Wa anzalallahu ta'ala al-injila jumlatan ala Isa ibn Maryam alaihissalam. Menurunkan Allah akan sebuku kitab Injil sekaligus lawan Nabi Isa anak Siti Maryam alaihissalam. 101 ya sudah. Banjalallahu ta'ala Taurata jumlatan ala Musa ibni Imran alaihi salam. Menurunkan Allah ta'ala akan kitab Taurat jumlatan sekaligus atas Nabi Musa. Ya kah? Musa yang terjalan Musa langsamaran Al-Fatah ibni Imran samaran Usmana alaihi salam. Berapa Nabi Musa ini? Sedikit kitab Taurat dia. Jadi kitab Taurat itu sebukuan masa kali-kali turun Injil sebukuan sekali turun, ada Quran tapi sebukuan sekali turun kepada kita. Itu beri berapa sudah? Terus dua kali apa dong? At-Taurat wal Injil Ismani. Taurat dan Injil itu dua nama Ibrani, yani nang bahasa Ibrani. Wakila ada lagi yang mengatakan Suryani, yani bahasa Suryani. Kajabur sama orang Jabur. Wakila ada kau lagi yang summa di Taurat dibalikkan apa? Taurat dinarani dengan itu, dengan Taurat dia. Taurat dinarani dengan Taurat, kenapa? Nah, li anna aksar, li anna fiha nuran. Karena di dalamnya apa? Nur. Nam yukraju bihi minad dalal ila huda. Dikeluarkan dengan dalam petunjuk. Kama yukraju binar minad dalami ila nur. Sebagaimana dikeluarkan dengan api daripada gelap kepada terang. Wa qila sumiyat bidzalik li anna aktsaraha talwihatun wa ma'arif. Yang jadi dengaran Taurat karena kebanyakan isinya itu isyarat wa ma'aribu sindiran. Kalau badum sumial injilu dibalika injil dengaran dengan injil di anati tausiatan karena di dalamnya itu tausiatan anu kebebasan lam takun fit Taurat mengkada dari dalam Taurat. Id halalati asya'a kanat muharramatan fit Taurat karena Allah menghalalkan di dalam itu injil akan sesuatu yang di dalam Taurat diharamkan. Itu wakilah sumia dibalik li'alif dikhrajihi kulatatan walik Taurat. Dengaran Injil dengan Injil karena Injil itu mengeluarkan akan anu inti sari nang di dalam Taurat. Menurutmu ini ilmu inti sari ilmu nang di dalam Taurat. Nah ini nah fa'anzal Allah Ta'ala az-Zabur ala Daud ibn Isa. Allah SWT menurunkan akan Zabur kepada Nabi Daud bin Isa alaihi salam. Wa huwa min atba'i Musa. Nah ini termasuk pengikut Nabi Musa. Wa ba'dahu dan sesudah Nabi Musa di azmanin mutatawiratin dengan mata mendapatkan bangun. Wa anzalallahu ta'ala al-Qur'ana munajjaman. Allah menurunkan akan Qur'an munajjaman yakni muakkatan muayyanan. Artinya menjelaskan apa di dalam waktu yang ditentukan. Mutarrakan pulang. Kenapa dia kita? Tunggal dikitan. Fitalatin wa isrina tanatan di dalam masa 23 tahun. Ya kan? Waktunya tertentu, turunnya tunggal dikitan. Masanya kebutuhan dalam 23 tahun. Nah, anugerah Tuhan. Potong 20, sisa 3. Di dalam 3 tahun kosong apa? Padahal kalau turunnya tinggal di kita 23, kenapa 3 tahun itu bisa hafal? Kan itu anugerah Tuhan. Ada lagi yang diberi anugerah Tuhan itu 8 bulan aja. Nah, mahafalnya, memulikinya mengalir. Ba'da apa? Anku tiba fi suhufin. Sesudah ditulis ia di dalam suhuf, wa unzila dan diturunkan dukatan wahidatan, dakatan wahidatan. Sakaligus di Lailatul Qadr. Nah itu kalau nang sakaligus itu malam Lailatul Qadr turunnya kemana? Di Baitul Izzah, itu di atas langit. Jadi turun ke Baitul Izzah sakaligus. Turun nang kayah Nabi ini nang tinggal di kita 23 tahun tadi. Bahwa Baitul Izzah itu mahallun fi sama'id dunya, satu tempat di langit pertama ini. Di sama'id dunya langit pertama ini ada situ Baitul Izzah. Jadi turun ke situ Quran tadi sekaligus saja. Nah turun yang kemari berintik mungkin nanti ini. Wa sumial Qur'ana, asalah wa sumial Qur'anu Furqanan. Kenapa jadi Quran dengarani Furqan? Quran dengarani Furqan litar kiri dengan akhir batin, karena ini membedakan antara hak dan batil. Wali kaunihi munajjaman wa mufarrakan, dan karena ini ada waktu penutup serta berlincit turunnya di sini nak kasiratin di dalam tahun yang banyak 23 ya wasumnya Qur'anan di anak 23 tahun tentu kita baca tafsirnya berapa? Apakah 3 tahun? Kurang lebih lah 3 tahun lah. Hah? Coba itu kurnia Allah Ta'ala. Wa sumia Qur'anan, kenapa dinarani Qur'an pula? Li'anna qawma maqamat tarati wal injiri wal zaburi. Karena bahwasnya itu Qur'an tadi menempati tempat Taurat dan Injil dan Zabur. Di katulatil kira'ah. Pada banyak napa? Kira'ahnya. Ya kemana turunnya Al-Quran ini? Ala Muhammadin al-Mustafa, atas Nabi kita Muhammad yang dipilih Tuhan Al-Mukhtari sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu siapa? Wahuwa Ibnu Abdillah, Ibni Abdul Muttalib, Ibni Hashimin, Ibni Abdi Manafin, Ibni Tusayyim, Ibni Kilabin, Ibni Murrata, Ibni Ka'bin, Ibni Lu'aygin, Ibni Iyasa, Ibni Mubara, Ibni Nizarin, Ibni Ma'addin, Ibni Adnana, Min Aula bi Sayyidina Ismail, Ibni Ibrahim alaihissalam. Wadalika marwiya an Ubay ibn Ka'b annahu sa'ala Rasulullah SAW. Kenapa jadi dijawab kitab itu tadi 104? Wadalika keterangan yang jadi 104 tadi minyana bahwasanya Ubay bin Ka'ab batakun lal Nabi SAW kam anjarallahu ta'ala min kitabin, ya Rasulullah berapa kitab yang diturunkan Allah? Pakola ujar Nabi kita SAW mi'atun wa arba'atu kutubin, ya kak 104. Jadi dari kata ini menjawab pak jawabannya kembalinya kepada mengapa kalau jawab mi'atu kitab wa arba'atu kutub tak kasih itu balikannya kembalinya pak. Apalagi jarminha ala adama asru suhufin, di antaranya atas Nabi Adam 10 suhuf, wa ala sisin ya kah ana khamsuna sahifatan, wala akhnuhin wa ibrisu salasuna sahifatan, Ibrahim asru suhaifa, wa taura tu ya kah wa injil wa zabur wa tuhan kama zakarahu syarbini fi tafsirihi. Wal haqqu adamu hasril kutubi di adarin mu'ayyanin, tapi kalau yang sabar benarnya ketiadaan mengindahkan segala kitab Allah di dalam bilangan-bilangan tertentu. Jadi minta ya sudah semurang betakaman kita berapa kitab turunkan Tuhan banyak tentu minta aja jangan ditambahkan sekian jangan banyak minta aja habis dikat ratus tidak riwayat bari matalan kita bari wajibu ayat akidah annallah ta'ala anjala kutuban ya kan bahwa Allah menurunkan ia akan beberapa kitab minas sama itu aja beberapa kitab tentu aja. Nah nyaman lagi wa ya'rifa kutubal arba'ata, tapi yang empat mesti tahu. Nah nama apa tadi Taurat Injil Zabur Quran itu kan boleh kada tahu yang empat kitab namun yang lainnya itu aja sudah bohong banyak bisa diantaranya nang empat ini. Nang empat ini mah kan mesti tahu kada boleh kada tahu kita. Summa qala mas'alatun cita jadilah. Qala rahimahullahu ta'ala wa furudul udu'i sittatun. Al-awwalu an-niyatu liqawlihi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyati bil qalbi li'anna an-niyata as-qasdu. Wa furudul udu'i dan bermula segala rukun udu' sittatun yaitu annam. Al-awwalu nang pertama an-niyatu baniyat. Dikauli sallallahu alaihi wasallam karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyati. Maksudnya innama sihhatul a'mal binniyatiha. Binniyati alif lam ganti putra bangnya. Binniyatiha. Innamal a'mal innama sihhatul a'mal. Tanya-tanya sah segala amal binniyatiha dengan niatnya amal itu juga ya kalah. Lamun amal itu puasa mesti niatnya apa? Kada boleh pun niat sembahyang itu jadi alif lam ganti daripada ha itu kalah. Dengan niat amal itu juga ya kalah. Itu dalil yang bahwasanya niat rukun bagi tubuh innamal a'malu binniyat. Jadi sahnya amal dengan niat, adminnya kada berniat, kada sah amal. Di antara amal di sini, udah, tapi tidak kada berniat, kada sah. Niat itu di mana hendaknya dibumbunan ke di mana? Bil qalbi, itu di dalam hati aja, ya kan? Di mana hendak niat dia? Di salah kopiah, kada mau. Itu niat itu di hati anaknya. Apa sih ngajam buat memiliki ini? Nah, sebab ini kalau kada tahu kesalahan anda. Anak lihat salah, kami kan di introduksinya. Anak lihat, lihat itu anak dikasak di dalam hati, matinya orang kada tahu. Tahu orang? Kecuali kita yang menyenderakannya, agar orang tahu, tidak orang kada mengetahuinya. Ya kan? Di anak niata, kalau ada niat itu, al-qasdu. Ya kan? Kenapa arti al-qasdu? Nah coba. Qasdu ya lah qasdu syai'i muqtarinan bi fi'li. Jadi niat itu qasdu syai'i muqtarinan bi fi'li. Kita lihat di bawah di dalam tapi paling di bawah sekali dari sini di bawah dah. Qauluhu pala tata'atta dah. Ha? Gitu. Kalau makna niat lu kata al-qasdu wasal'an qasdu syai'i muqtarinan bi fi'li ya kan? Artinya mengutasat sesuatu berimbalan gawinya. Nah, ngerti kah? Jadi kalau sesuatunya tadi ba'udun itu tadi banyu yang dibasuhakan kamuha, maka ba'imbeh, banyu sampai kamuha, disitulah kita berniat di hati. Hah? Mun masih mencibuk banyunya aja lagi, sudah berniat ba'udun, jauh benar, kada ba'imbeh, lamun kada ba'imbeh, ta'in taro khalti' lo, lamun gawiannya bakena, tadude, lalu kita berniat benar-benar bak kita tak. Bak bangun di kelambu dan bangun aku hendak bodoh ada kalau hendak bodoh tadi apa tapi itu sekarang bertengkol dulu mencibuk banyunya kan ada kalau tadi sudah nah pengarangnya itu yang mulai yang di dalam kamar itu nah pengarangnya Pak Intaro kalau di lu anil pasdi sumya azman ya kak itu ngarangnya azam banyak aja lain niat jadi kita ini harus tahu niat yang mana azam yang mana. Jadi ini itu tadi azam ngarannya mengarang niat yang berimbah lawan gawinya tah. Paham gak tah? Sumnya azman ngarannya. Nah paham gak sudah tah? Nah ini Yohanna niatnya al-qasdu. Jadi arti niatnya itu jadi artinya kita mahandaki menggawi sesuatu berimbah lawan gawinya. Mahandaki ini tah banyak tah di kita hendak kamu di hati kita hendak bodoh tu ada hendak bodoh tu ada di hati kita hendak bodoh. Lamun banyaknya kamu hati kita misalnya mengatakan jadualan lain urusan, ha? sekat ini urutan ah, atau ikan telingan ini banyak kamu nak lihat hati ikan hendak betang-tengah bawa raja jadi napanya berhutang kamu hati-hati perilah jangan memperlukan merahatan di keburingan itu tadi sudah dianggap niat itu luput lalu ketenjadi nah yang sudah ada keudunya nah kalau memandak di mana ah di jaga guling mandaknya kepala kata anta maka tahada hasil lah iya iya siniat maaf goblakil kalbi nah ada sahlah niat namun hati kita lah lali lupa ya lah barang yang baca di dalam memang jangan dibalik dulu kauluhu al-udu ada kan wahuwa bifatil waw ismun lima yutalab baubi lamun kita baca wadu itu banyu memakai baubi wadu tapi yang di pinggir tadi tetap ya wu demang di pinggir anu ayu adu ayu hayyau lidal kakal ma'ya lagi tidur pasaki iya kah iya kah itu kepalan apa ya semalu ma'al bahri wa nari wakira ismi lima yasiru bihil wudu ya semalu kalau diubah milwa wudu wakatan waslu ba'dil akbar ini maksud kita lah wudu itu membasuhnya itu gawiannya apa aiba apa ba'di apa aiba ba'din ya lah ba'di akbar fa'akana ya lah ayya ba'din ayya ba'din ya lah ayya ba'din kana sawawun kana bini itu namanya nungun minal apa minal anu apa minal anu wabah anu anu wajal husni wa nabataku sini baca bihi al-kiyal ma'ruf dan anu musallik kita kali kata lagi yasir wabi abwari robatin ya lah wasalan jadi kalau orang pernah mbak udo tentu mbak udo wajarnya tapi namun cara ngomong ya Allah mbak berarti orang bakas basulan bangi berarti hatinya kan berarti dia sama lah itu wasaraan ini lah istiqmalul ma'i diabain maksusatin ala wajib maksusin muktatahan bin niyati arti udu pada syariat yaitu memakai banyu ke dalam anggota yang sudah ditentukan atas jalan yang ditentukan dia pada sekantar seorang muktatahan bin niyati dimulai dengan niat nah ini pakaluna akba'in itu maksusatin wajal arba'atu maksud kami anggota yang ditentukan yang dipasulun banyu empat aja anggotanya wazidah ala wajibin maksusin didambai dan ala wajib maksusin biar ada tertib ya kah itu termasuk tertib wakus satu adalah kenapa nang nang dibasuh dengan air udu tak empat saja anggotanya muha tangan kepala batik telinga kan itu lain kuping lain ya ya nah jadi muha tangan kepala batik muncul juga kenapa jadi nang empat ini aja nang dibasuh pusat tertinggal li annaha karena menang empat mini mahaluk kisah bila kapaya inang empat mini lagi nangnya wadah kita menggawi apa menggawi kesalahan dosa lagi mini iya lalu dibasuh awi anna adama atawa karena bahwasanya Nabi Adam masa ila sajarati diri jelaihi Nabi Adam berjalan lawan batis kalau mendatangi pohon kayu di dalam surga itu nah itu tadi watana wala minya biya bi'i lalu tangan kalau mau ambil nah itu jadi batis berjalan tangan dia buat sudah batis tangan wa akala mitamihi anu memakan lawan muntung ya lalu muna termasuk nah wa masjala suwara kohan kepala sudin tergatuk lawan buahnya nah lawan daunnya nah kepala tergatuk daun ya jadi itu jadi kepala pasal lalu tangkatnya minta nah pusat kalau kita buat nih ini padahal pusat mayanya entah wakana udu ba'da paridati tardiyati ila ratal isra wajiban liku li tardil ya kan suma nasuk agar itu dia asalnya nanya mintu udu itu limbahan langsung bayang wajib udu asalnya dia kalau bakal ikut pada apa-apa langsung bayang udu asalnya mintu setiap kali langsung bayang mesti apa asalnya suma nasuk agar itu lalu diobah yang demikian itu tadi di anna Mustafa dengan bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam itu khamsa salawatin di ubuin wahid Nabi waktu putuhnya Mekah sumbayang kelima waktunya sekali aja baudo asing batalan orang kesukaan kada guring kamu punya guring apa? Tapi anda kata guring dia sebenarnya kada batal juga iya kan? menyiapkan pasukan bana sudah mulai buat bahkan tuh pada buang banyak ke dapak ada tapi kalau belum mengerjakan yang membaca laka ini tuh tadi sekali ubi aja kali ini waktunya ya Allah Rasulullah ada kita bilang kata lagi ya ini tadi lah nah udah tentu bilang gak tuh hendak kemarin sampai tadi meletot ini apa jadi kitabnya sudah nur suara guru nur mata guru nur awak sorong kabur lantaran kada bau do lalu kada tambus suara guru ke situ ke sini kan tertambus ini kada nur ya kada bau do juga nurun ala saya terus balik-balik dikonting-konting supaya udah jangan padat di waktu menutup ilmu nah itu jadi apa jang anu jadi anu masalah yang katanya diudin wahid ya kan lalu nah lamun kita sumbayang kata yang mom kada boleh kala sekali tayang mom beberapa kenapa jadi sekali-sekali juga nah maklum lah buat tayang mom badanun ganti bangga aja kada kuat entah lah lah guru belajar juga siapa ngantiakan kada aja kamu sepupu-sepupu ganti kada kuat kalau nggak nggak kuat dan ganti kada kuat ada kayak domah juga kalau ada alit domah kata kena alit kan waktu ada alit kuat nih abatan aja ada kuat nih bukan juga ngeraja badalun anhu tabakiyat tayamun ala makana alai maka tayamun tetap hukumnya sekali-sekali ya kan nah ya kan intaha toplo wa minda ya kan wa malawi nah aku kada paham juga toplo itu mitungnya kalau wudi kalau kan lawan ning lawan dal kenapa nah ya paham ya mawar de ya ta nyanyi ya BMR itu ta BM ya ta nah habis itu ta kaya ta tentang aja ta ya yutan menutku biha sunat aja kita menuturkan dengan niat nah jadi walau mungkin kita kadada nuturakan niat itu sahaja asal hati tetapi sunnah agni nabi tak membaliakan lawan kita menggaung itu pahala kada pahala nah jadi yang rajin nawa itu iya tak iya tak iya tak nawa itu udu'a itu sunnah tenang tak padahal nawa itu lain lain niat jadi muntung lalu ini iya kan jadi menuturkan itu kan muntung hukumnya sunat yang di hati hukumnya wajib pada ulu kan kalau betul-betul pada hati tak kalah lah tak lah ini hatinya kalau mau indah nama tak kalah ini melajari hati nih menawetul udu'a nih melajari si hati supaya hati jangan lagi nang berjualan di pasar di macam-macam jadi kalau kita yang banyak kemarin yang menuturkan astagfirullah ada tadi lah nah bisa nih jadi no ikut udua jadi ingat bujur tentang sekarang nih anak bapak nih anak bapak nih anak bodoh nih sudah ingat bujur-bujur tak punya kita anak supaya apa kan jangan ada was-was anwata jibu dan wajib mukorana tuha menyerta akan sininya apa kada boleh bagaimana bakal kita bujur-bujur ngedindai lawan apa berimbangnya niat di gosli awali justin minal wajib gosli lah barisnya tetap hak namun domna jadinya mandi gosli membasuh itu aja perbedaan antara mandi lawan basuh apabila gaibnya baris di atas basuh apabila baris domna mandi jumui di gosli awali justin minal wajib wajib mukaranah niat dengan membasuh tatambayan juzuk daripada muha pilih aja muha kan di sini nah sini muha mana aja pilih hidung aja kada lo tingkatnya apabila banyu tak andak kan juzuk satu juzuk di situ kita menit di hidung situ ternyata yang lainnya kan luput niat beli kian tuh nah anu kan ya kan paham lagi kan sudah tak berapa aneh kata anaknya coba kita ke dalam sulit kalau umina wajib ya kakak ayo tawa unkana min Allah ayo apa lihe minta saja mulai di atas sini kak kalau itu mengambil banyu sini nak ada banyak jerah membangun. Mendak apa lagi lo? Tangan lu sini di hati, di hati. Saja ke bodoh. Kan di sini katanya atau nengko. Saja ke bodoh. Sini lainnya, yang sini apa lo? Atau kita di bawah di atas, kami mohon asa jujuk muha minta jangan mematuhi kalambun itu tadi. Ini kan berat, nah, kalau mematuhi kalambun pada setelah sumpah yang ini apa? Apa? Azan dipadatkan niat wal abdalo. Nah ini yang banyak pahala. Abdal di sini mananya abdaro sawaban, yang banyak pahala di mata ayat ia indah gaslil kaptaini wal mabmadati wa istinsaki diniyati sunnatil ubuk. Kita berniat waktu membasuh dua telapak tangan, waktu adni baka kumul masukkan air ke hidung, berniat mengerja sunnat ubuk iya nalah sawabah supaya kita dapat pahala sunnat. Nah jadi sebelum berniat tangan dibasuh dulu, niatnya sejak itu mengerja sunnat ubuk, ya kan? Sehingga itu aku bilang anjar baka kumul, ya kan? Anjar masukkan air ke hidung gitu. Summa inda gaslil wajhi yati diniatin mu'tawaratin, waktu membasuh muha hanya niat saja ku bau bau do. Nah itu yang abdalnya kayak gitu telah ya anang ida ata diniatin mu'tawaratin diniatin wajhi dan mu'tawaratin sepata sahabu mantak bumi babi awas suruh wajhi alaih ya kah mantak bumi wala pas wajhi sartu lu suruh lima kustah pun lah mustah habis. Nah kenapa nang jadi mukarana tadi dengan awal juzuk daripada muha letak tarinya juga di awal wajibat supaya baimbai iya iya si niat letak tarinya di dalamnya ada iya kembali ke dalamnya supaya baimbai si niat itu dengan membasuh awal yang wajib minta wa min kaifiyatiha. Nah dan daripada kaifiyatnya sebahagian aja pak sebahagian dari kaifiyat niat ayyakula nawaitu raf'al hadatsi itu sahajalah udahnya ujar hati sahjaku mengangkat hadas. Maka ujar itu sudah jalani nawaitul udah ya. Kenapa malam ini ya nawaitul al hadas itu kan kebahagiannya. Nah coba kena tarik ikit dia nangkut itu bahan minyak ada jangan lagi kita ada kan kita buat nawaitul al hadas minta jiwa lah istibahata salati nawaitu istibahata salat bisa juga niat berwudu entah hanya sahajaku maharusakan sembahyang kalau pun sembahyang kada harus mengkada bisa juga dipakai itu Allah waha atau seumpamanya mimma yattakiru ila udu'in kepada daripada sesuatu perbuatan membahagiat kepada udu. Nah misalnya membahagiat perlu tawaf kita hendak tawaf mesti apa. Lalu misalnya nawaitu istibahata salati menjapai Quran bodoh lah nawaitu istibahata masil mashati bisa juga. Au ada'a tardil udu'i ya kan atawa sahjaku menunaikan tardil udu' jadi juga karena sebiar ya, sekalipun kanak-kanak bukan kanak-kanak misalnya wajib lainnya bodoh kadang-kadang wajib lainnya bodoh sembahyang wajib lainnya kadang wajib juga. Nah tapi lamun ini hendak sembahyang walaupun sembahyang itu lainnya kadang wajib berudunya kan wajib sebab sembahyang mestinya pak. Nah itu jadi walau kanak-kanak sama makai niat nawaitu tardal udun ya tersah juga. Kamu lihat entah. Nah ini nah awil udu'a nawaitul udu'a minta aja sudah. Nah ini yang lagi kita pakai kalau lah. Hah? Ini ada syukur benar ada. Maka handak ikannya kan 7 handak jaranya. 7 handak pak aku letakkan. Nah 7 panjang kayak kan ya. Hah? Nih 7 handak juga. Nah nawaitul udu'a ini paling handak sudah. Sahaja aku berudu habisnya. Nah karena Allah Ta'ala itu biar ditinggal pada saat sajua. Nah nah cucuk kan buk gue jadi beginian gue kat tujuh yang hendak mito. Nah mana kamu ngalih apa? Ya kita belajar ikan anak yang bagus nahan bahan dapat ya. Jadi awal udua, nalai tu udua, nah kebuktinya aja kita pakainya sudah beli aja. Iya kan?